بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua cara untuk membakar jin. Salah satunya merupakan cara yang disyariatkan, yaitu dengan qiraatul Quran, membacakan Al-Quran Karim, khususnya yang menjelaskan tentang ayat-ayat siksaan di akhirah. Demikian pula tentang batilnya sihir. Sedangkan metode yang kedua, yaitu metode yang bid'ah, yang bukan berasal dari syariah, namun datangnya dari tukang sihir, ahlul khurafah, dan yang semisal mereka. Maka cara ini tidak diperbolehkan untuk digunakan, disebabkan karena mereka menggunakan mantra-mantra tertentu, tulisan-tulisan tertentu yang tidak dipahami, yang boleh jadi itu adalah pemanggilan terhadap jin dan yang semisalnya. Kemudian kita masuki masalah yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, mas'alatun mata yustakhdamu darbu wa khanqul mamsusi wal mashur, kapankah memukul dan mencekik orang yang kesurupan dan orang yang terkena sihir itu digunakan? Kapan penggunaan memukul atau mencekik seorang yang diganggu oleh jin sehingga dia menjadi kesurupan, ataukah dia terkena sihir yang dikirim kepadanya? Maka di sini beliau akan menyebutkan berdasarkan dalil kapan diperbolehkan pemukulan itu. Al-jawabu, jawabannya, i'lam akhul muslim anna hadhihi al-mas'alah muhimmah. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa ini permasalahan penting. Lima yatarattabu 'alaiha min naf'in aw darr, karena akan memberikan pengaruh berupa manfaat ataukah kemudaratan. Masalah memukul, masalah mencekik jin terhadap orang yang kesurupan atau yang terkena sihir, kata beliau, ini boleh jadi mendatangkan manfaat kalau yang dipukul itu ternyata tepat mengenai jin, dan boleh jadi juga mendatangkan kemudaratan. Kalau seorang memukul ternyata yang tersakiti adalah al-marid, orang yang sakit, bukan jin. Wa la yanjahu fiha illa man kana muqtadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima jaa'a anhu fi hadhihi al-mas'alah. Dan tidak ada yang terselamatkan dalam perkara ini kecuali mereka yang senantiasa mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang datang dari beliau dalam permasalahan ini. Wa mahiran fi ma'rifati halil mansus wal mashhur, dan dia memiliki kepandaian, kemahiran dalam mengetahui keadaan orang yang kesurupan dan orang terkena sihir itu. Dia mengetahui dari tanda-tanda yang ada bahwa jin itu ada di salah satu bagian tubuhnya, maka dia pun memukul bagian tubuh tersebut. Tujuannya adalah untuk menyakiti jin, bukan untuk menyakiti orang yang kesurupan itu. Wa fi ma'rifati ta'amul ma'al jin 'inda zuhurihim 'alal mansusin wal mas'urin, dan juga dibutuhkan pengetahuan bagaimana cara menyikapi jin ketika mereka nampak, menampakkan diri melalui orang-orang yang kesurupan ataukah yang terkena sihir. Amma al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadhihi al-mas'alah fa huwa ay yaf'ala kama fa'al. Adapun mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam permasalahan ini, yaitu seseorang melakukan seperti yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia melewatinya. Jangan dia menyimpang dari apa yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad wal Mazani, الرجاني ديال مسندنا من حديث عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه قال dari حديث عثمان بن عبد العاص رضي الله تعالى عنه بركاته لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطائف ketika رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم menugaskan aku di daerah At-Ta'if. Ja'ala ya'ridu li syai'un fi salati, maka ada sesuatu yang menggangguku di dalam salat yang aku kerjakan. Dan itu terus dirasakan oleh Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Hatta ma adri ma usalli, sampai saya tidak mengetahui apa yang aku kerjakan dari salat. Sampai beliau tidak tahu, ya, salat apa yang beliau kerjakan. Kenapa? Karena diganggu oleh syaitan. Dan begitulah syaitan yang senangnya untuk mengganggu dan berusaha untuk memalingkan manusia dari ibadahnya. Termasuk di antara cara-cara mereka di dalam mengganggu kaum muslimin, yaitu di dalam salat, yang seharusnya seorang itu di dalam salatnya khusyuk, ya, mengikuti apa yang dia baca dan berusaha untuk memahami maknanya, namun dia diganggu, ya, maka syaitan ini mengganggu untuk menghilangkan kekhusyuan seseorang dan untuk menjadikan seorang itu memikirkan sesuatu yang sebelumnya dia tidak memikirkannya, sehingga dia tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dia kerjakan, dan bahkan dia tidak mengetahui apa yang dia kerjakan dari sholat, seperti yang dikatakan oleh Utsman di sini, hatta ma adri ma usalli, sehingga saya tidak mengetahui apa yang aku kerjakan dari sholat. Falamma ra'aitu dhalika rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Maka tatkala aku melihat hal itu, maka aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Faqala Ibnu Abi Al-As, maka berkatalah Utsman bin Abi Al-As, qultu, aku mengatakan na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala ma ja'a bika, apa yang menyebabkan engkau datang? Qultu ya Rasulullah, arada li syai'un fi salawati, Aku menjawab, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang mengganggu aku di dalam salat-salatku. Hatta ma adri ma usalli, hingga saya tidak mengetahui apa yang saya kerjakan dari salat. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan udnu. Itu adalah syaitan yang mengganggu kamu, itu adalah syaitan yang menyebabkan kamu tidak mengetahui apa yang kerjakan dari salat. Udnu, oleh karena itu mendekatlah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk mendekati Nabi SAW. Pada nautu minhu, maka aku pun mendekati beliau alaihi salatu wassalam. Fajalastu ala suduri qadamai, maka aku pun duduk di atas dada kakiku. Di atas dada kakiku, yaitu seperti duduk iqa'a yang dikerjakan di antara dua sujud. Salah satu model duduk di antara dua sujud yaitu duduk al-iqa'a yang disebutkan dalam Sahih Muslim, di mana seorang duduk di atas kedua kaki yang ala suduri qadamain, ya, ini telapak kaki, paham ya? Ah, di depan ini namanya sudur. Nah, seperti seorang kalau sujud itu kan kedua kaki ala suduril qadamain, paham ya? Nah, beliau duduk seperti itu. Aku pun duduk ala suduril qadamain, ya, di atas kedua dada kakiku. Qala fa daraba sadri bi yadihi wa tafala fi sanni. Lalu kemudian Rasulullah SAW memukul dadaku dengan tangannya dan memasukkan ludahnya ke dalam mulutku. Ya. Wa qala, sambil beliau mengatakan, ukhruj adu Allah, keluar engkau wahai musuh Allah. Fa fa'ala dzalika thalath marrat, beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Dipukulkan ke dada. Lalu beliau meludah kecil dimasukkan ke dalam mulut Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sambil beliau mengatakan, keluarlah engkau wahai musuh Allah. Beliau lakukan itu 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ilhaq bi amali, kembali engkau bekerja sebagaimana semula. Qala fa qala Utsman, fala amri ma ahsibuhu khalatan ba'du. Berkata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, ya, aku tidak menyangka bahwa dia kembali menggangguku setelah itu. Artinya, setelah diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah merasa aman dan tidak lagi merasakan apa yang beliau rasakan sebelumnya. Hadis ini dihukumi oleh Al-Busiri dalam Misbahus Zujajah dengan mengatakan hadis ini sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari jalan Abul Ala dari Utsman bin Abi Al-Auf, dan beliau mengatakan hadis ini sahih sanadnya dan disahihkan pula oleh Al-Albani. Yang menjadi syahid dari hadis yang pertama ini adalah Rasulullah memukul ke dada Utsman bin Abi Al-Auf radhiyallahu ta'ala, dipukulkan sambil beliau mengatakan, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Perhatikan, ada pemukulan. Ya. Cuman perlu diperhatikan di sini, pukulannya bukan pukulan seperti yang ini. Pukulan Mike Tyson. Naam. Bisa-bisa jantungnya berhenti. Naam. Jadi pukulan-pukulan yang ringan, ya. Naam. Bukan karena Allah, ini kan syaitan yang perlu dipukul. Naam. Akhirnya salah paham di dalam memahami hadis. Ya. Naam. Ini perlu dipukul, enggak pakai balok sekalian. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu dipukul dipukul pelan ya. Nah, sambil dikatakan ukhruj adu Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Nah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dialog. Ya. Tidak ada kemudian Rasulullah memberikan kesempatan kepada jin itu untuk mengatakan tunggu sebentar, saya mau begini, mau begitu, akhirnya terjadi dialog. Ya. Nah. Yang tadinya kafir kemudian masuk Islam dan seterusnya. Nah, kazzab. Kazzabun. Ya. Amalkan seperti yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih selamat. Wajah عند ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني, juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim di dalam al-ahad wal mazani, at-tabrani dalam al-kabir, dan lafaz ini dalam riwayat at-tabrani dari az-zari' annahum talaqa ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya az-zari' itu berangkat menuju Rasulullah alaihi salatu wassalam, bertolak menuju Rasulullah. Fantalaqa ma'ahu bibnin lahu majnun aw ibni ukhtin lahu, maka beliau pun bertolak menuju Rasulullah bersama dengan seorang anaknya yang gila, majnun, gila, yang gila karena gangguan jin. Yang dimaksud majnun di sini gila disebabkan karena gangguan jin. Ya, ini kesurupan. Awibni ukhtin lahu ataukah, anak saudara perempuannya. Ya, ini keponakannya. Ala jaddi, lalu kemudian berkatalah kakekku, falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam al-Madinah, maka tatkala kami mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam di kota Madinah, qultu ya Rasulullah, maka aku pun bertanya wahai Rasulullah, inna ma ibnan li aw ibna ukhtin li majnun, saya memiliki seorang anak atau anak saudaraku, ponakanku yang gila. Ataituka bihi tad'u Allah azza wa jalla lahu, aku ingin mendatangkan kepadamu sehingga engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikannya. Faqala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itini bihi, datangkan anak itu kepadaku. Fantalaqtu bihi ilaihi wa huwa firrikad, maka aku pun bertolak bersamanya menuju Rasulullah alaihi salatu wassalam, sementara anak yang gila ini itu dinaikkan di atas kendaraan. Ya, mungkin lebih aman dan agar mudah untuk dituntun. Fa atlaqtu anhu wa alqaitu anhu thiyabas safar, lalu aku lepaskan dia dan aku lepaskan pula baju bepergiannya, baju safarnya. Diganti baju safar. Ya. Wa albastuhu thawbain hasanain. Dan aku memakaikan untuknya dua pakaian yang indah. Ini menunjukkan bahwa mereka kebiasaannya apabila hendak safar itu ada baju tersendiri. Ya. Namun ketika mereka hendak menggunakan baju safar itu adalah baju yang memang siap dipakai untuk kotor. Makanya di sini beliau mengatakan, saya lepaskan baju safarnya, saya ganti dengan dua pakaian yang indah. Berarti baju safarnya itu baju yang siap kotor karena perjalanan padang pasir. Beda dengan sekarang, mau safar pakai baju yang bagus. Nah, karena perjalanannya bukan padang pasir. Nah, mau safar masuk mobil. Ya. Naik kapal pun ada kamarnya. Ya, ada tempatnya. Atau naik pesawat juga, ya. Sehingga biasanya orang ketika berangkat justru yang dipakai pakaian yang bagus. Kalau dahulu enggak, karena perjalanan luar biasa melelahkan dan penuh dengan debu yang berterbangan. Maka aku pakaikan dia dua pakaian yang indah. Wa akhadtu biyadihi hatta intahaitu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengambil tangannya, lalu kemudian aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, udnuhu minni, atau adnihi minni, dekatkan dia kepadaku. Ij'al dhahrahu mimma yalini, jadikan punggungnya itu yang berada di dekatku. Jadi membelakangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Utsman gimana? Yang dipukul bagian mana? Hah? Bagian depan, sadr. Yang dipukul dadanya, berarti kan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam hadis ini itu membelakangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala fa akhadha bi majami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi. Maka beliau pun mengambil pakaiannya dari atas bawah, beliau kumpulkan, ya, beliau pegang gitu. Faja'ala yadribu dhahrahu, maka beliau pun memukul punggungnya. Ya. Beliau memukul punggungnya. Hatta ra'aitu bayadha ibtayhi, sehingga aku pun melihat putihnya kedua ketiak Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Sampai beliau menyebutkan, sampai terlihat ketiak Nabi alaihissalatu wassalam, menunjukkan kesungguhan Rasulullah ketika mukul. Kalau diangkatkan ini, ya, terlihat mungkin karena besarnya kum Rasulullah alaihissalatu wassalam, sehingga beliau mengangkat tangannya, terlihat beliau pukul. Nah, ya. Dan yang zahir di sini beliau memukul dengan kedua tangannya. Karena kata beliau, saya melihat kedua putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Berarti dari sini juga menunjukkan bahwa merupakan kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam adalah membersihkan bulu ketiak. Sebab kalau di situ dipenuhi dengan bulu, beliau tidak akan mengatakan putihnya ketiak Rasulullah, hitam mestinya. Iya kan? Namun beliau mengatakan, aku melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau sering untuk membersihkan, ya, bulu ketiaknya. Dan itu termasuk di antara sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Nadful ibuk, mencabut bulu ketiak, mencabut, bukan dicukur, mencabut. Nah, ya, beda kalau istihdad, kemaluan, jangan dicabut. Nah, hatta ra'aitu bayadha ibtayhi, sehingga aku melihat putihnya kedua ketiak Nabi alaihissalam. Wa huwa yaqulu, dan beliau mengatakan, ukhruj aduwallah, ukhruj aduwallah. Berkali-kali beliau mengatakan, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Nah, lihat, berarti jin atau syaitan yang mengganggu dan merasuki seseorang itu adalah aduwallah. Ya. Nah, jadi tidak perlu diajak dialog, dan tidak perlu untuk diajak diskusi, musuh Allah kok. Nah, ya, enggak perlu bersikap ramah tamah dengan jin. Monggo keluar, fadhol, ha? Nah. Ya. Kalau jinnya mengatakan lain kali saya masuk lagi lah. Ahlan wa sahlan. Jangan. Ukhruj, keluar pokoknya. Nah. Saya masih merasa berat. Keluar, pokoknya keluar. Tidak ada dia loh. Ya. Tidak ada perdamaian. Keluar. Ukhruj aduwallah. Dihinakan. Ya. Direndahkan. Fa'aqbala yanzuru nadhara sahih. Setelah itu, anak ini melihat seperti penglihatan orang yang telah sehat. Laisa binadharihil awwal. Tidak seperti penglihatan yang pertama. Itu bisa kita membedakan. Iya kan? Orang yang biasa kesurupan itu pandangannya kosong. Tidak jelas. Ya, tidak terarah. Kosong. Nah. Beda dengan seorang yang sadar. Ya. Begitu dia tersadarkan, maka dia melihat. Dia sadar bahwa di dekatnya ada orang tuanya misalnya. Ya, dan dia memahami keberadaannya, sedang apa dia. Itu terlihat berbeda. Maka kata beliau, bahwa dia melihat dengan penglihatan orang yang sehat. Tidak seperti penglihatan yang pertama. Thumma aq'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baina yadayhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak ini di hadapannya. Fada'alahu bima'in. Lalu kemudian beliau pun meminta untuk diambilkan air. Famasaha wajhahu wa da'alah. Lalu kemudian beliau mengusap wajahnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Falam yakun fil wafdi ahadun ba'da da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafdul alaihi. Maka tidak ada lagi utusan yang lebih afdal dari anak itu setelah doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, jadi begitu selesai di ruqyah, tidak berhenti sampai di situ, didoakan. Nah, perlu ada penjagaan, bukan selesai keluar, selesai ditinggal begitu saja. Namun hendaknya ada penjagaan, mendoakan kebaikan untuknya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr dan disetujui oleh Al-Mundhiri dalam Mukhtasar As-Sunan. Al-Hafiz dalam Fathul Bari juga mengatakan sanadnya bagus. Lalu beliau menjelaskan kedua hadis ini. Kata beliau, "Fal hadyun nabawiyyu fi hadainil haditsain wa amsalihima al-muta'alliq bi dharbil mamsus kal-ati." Nah, maka petunjuk Nabi dalam dua hadis ini dan yang semisalnya yang hubungannya dengan memukul orang yang kesurupan adalah seperti yang berikut ini. Yang pertama, jawazu darbil mansus 'inda ta'akkudi min wujudil jinni fi. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya memukul orang kesurupan apabila diyakinkan bahwa jin benar-benar ada di dalamnya. والتأكد يكون إما بظهور الجن فيه يتكلم على لسانه. Dan untuk meyakinkan adanya jin, apakah dengan cara bahwa jin itu menampakkan diri melalui lisan dari orang yang kesurupan itu. Jadi bicaranya lain, bahasanya lain. Yang berbicara jin melalui lisan orang kesurupan. أو يحدث فيه المضاربة والتشنج. Ataukah terjadi padanya pemukulan, ya. Nah, gerakannya tidak teratur. Apakah dia memukul dirinya sendiri ataukah memukul yang lain ataukah benda yang ada di dekatnya? Wat tashannuj. Tashannuj itu orang tidak tenang, yang kakinya itu enggak bisa istirahat. Goyang terus. Nah itu termasuk di antara gejala yang menunjukkan bahwa orang itu kesurupan. Wa inna bihusul irti'ashi ba'dil a'dha irti'asan ghairu ikhtiyari wa ghairu udwi. Dan terkadang terlihat pula dengan adanya getaran pada sebagian anggota tubuhnya. Yang getaran itu, ya, getaran itu muncul dengan sendirinya bukan karena pilihan dia, dan bukan pula yang bergetar itu adalah salah satu yakni dari anggota tubuh tersebut. Ya, tapi beberapa anggota tubuh bergetar secara bersamaan. Ya. Tentunya disertai dengan tanda-tanda yang lain, dengan pandangan yang kosong dan yang semisalnya, termasuk pula yang disebutkan adalah ketika dia berbicara yang bukan bahasanya. Nah, yang menunjukkan bahwa yang berbicara itu adalah jin. Faedah yang kedua, al-aslu anna darba lil mansus yakunu khafifan. Asal hukumnya memukul orang yang kesurupan itu adalah pelan. Itu asal hukumnya, dipukul dengan pelan. Fa in ihtaja ar-raqi ila shiddatihi wal ikthar minhu fa hadha yahtaju ila khibrati ar-raqi wa ma'rifatihi bihal al-mamsus. Apabila yang meruqyah itu butuh untuk bersikap keras dan memperbanyak pukulan, maka yang dibutuhkan adalah keahlian yang meruqyah dan pengetahuan dia tentang keadaan orang yang kesurupan itu. Ya. Jangan sampai dia memukul dengan pukulan yang keras, ternyata pukulannya meleset. Ya. Ternyata jinnya menghindar. Yang terkena adalah orang yang kesurupan itu. Nah. Ya. Maka butuh keahlian. Apakah perlu berkali-kali? Nah, ini kata beliau. Dibutuhkan keahlian dari seorang yang meruqyah. Dan dia betul-betul mengetahui bahwa jinnya sedang berada di tempat tersebut, salah satu bagian tubuhnya. Faqad yakunu al-mamsusu ghayra muqawimin lil jinni fayatma'u al-jinni fil baqa'i fihi. Dan boleh jadi orang yang kesurupan itu tidak mampu menghadapi jin itu, sehingga jin itu kesenangan, sehingga jin itu pengen untuk terus tinggal di dalam tubuhnya. Saking senangnya dia, maka dia terus ingin tinggal, tidak pengen keluar. Nah, ya, fal maflubu huna nasful mansus bil ikhbari Allah. Maka yang dibutuhkan di sini adalah menasehati orang yang kesurupan itu agar segera menghadap kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penting, ma'asyarul muslim rahimakumullah, sebelum kita memulai ruqyah, nasihati dulu orang yang kesurupan itu. Kalau tentunya dia dalam keadaan sadar, ya. Kalau dia tidak sadar, maka diruqyah sampai kemudian dia sadar. Dan pada saat dia sadar, nasihati, ya. Nasihati tentang kesabaran, nasihati tentang keteguhan, nasihati untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diyakinkan bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu adalah Allahu jalla wa ala. Ya, bukan siapa-siapa. Maka mintalah kepada Allah, kerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan, dan tinggalkan perkara-perkara haram dan kemaksiatan. Rutinkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentengi diri dengan yang benteng yang terbaik. Ya, perlu untuk diberi nasihat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar meruqyah, namun yang kesurupan ini tidak merubah dirinya, dia harus merubah diri. Dan juga harus ada bantuan, dorongan dari pihak keluarga. Masing-masing mereka harus sadar. Karena kalau dari kalangan keluarganya ada yang tidak mengerti, ya, nah, maka dia seenaknya di situ putar musik, ya. Yang namanya setan paling senang kalau mendengarkan musik. Nah, sehingga justru tidak menyembuhkan. Maka butuh ada ta'awun di antara masing-masing keluarga yang tinggal di rumah orang yang terkena kesurupan tersebut atau yang semisalnya untuk sama-sama dalam menjaga dan mensterilkan rumah itu dari berbagai gangguan jin dan syaitan. Nah, waqad yahtaju al-jinn ila qira'atin akthar, dan kadang-kadang jin itu butuh untuk dibacakan Al-Qur'an lebih banyak lagi. Falyakum bidzalika ar-raqi wa yu'akhiru ad-darbah, maka hendaklah itulah yang dikerjakan oleh yang meruqyah dan dia akhirkan pemukulan. Ya, jadi jangan dia menjadikan alternatif utama pemukulan. Jangan. Ada orang kesurupan datang, ya, tanpa ditanya, tanpa diruqyah, tanpa dibaca, keluar semua, jab kanan, jab kiri, nah, dari atas bawah semuanya, karena kebetulan peruqyahnya pemain karate rupanya. Ya, itu paling akhir, pemukulan itu paling akhir. Jangan datang langsung dipukul, enggak. Nah, atau begitu mengetahui misalnya bahwa di situ ada jin, langsung dipukul. Nah, itu pun kalau dipukul dan mengetahui caranya seperti yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pukul dengan khafif, pemukulan yang pelan, tak perlu dengan pemukulan yang keras yang justru akan memudaratkan orang kesurupan itu. Nah, sehingga kata beliau, kalau dibutuhkan untuk lebih dibacakan lagi, lebih banyak lagi dibacakan Al-Quran, maka itulah yang dia lakukan. Pemukulan diakhirkan, jangan dijadikan sebagai prioritas utama. Kemudian yang ketiga, ijtinabu dharbi fil wajh, jauhi pemukulan di wajah. Ya, jangan dengan alasan bahwa jinnya ada di hidungnya misalnya, dipukul hidungnya. Atau jinnya ada di matanya, ditonjok matanya. Kata Nabi Alaihissalam, la tadribul wajah, jangan engkau memukul wajah. Tidak diperbolehkan. Li'anna dharba fihi muharramun syar'an, sebab memukul wajah adalah perkara yang diharamkan secara syariat. Wa yajtanibu fil a'dha' al-muttasilati bil hawas, dan hendaklah dia menjauhi pula anggota-anggota tubuh yang hubungannya dengan panca indera seseorang. Seperti kepala. Itu sangat berhubungan dengan panca indera. Pendengaran, penglihatan, wafihil mukh wa dimag, dan pada yang terdapat otak. Ya. Naam. Ya. Maka jangan dihindari kepala ini. Dibenturkan misalnya dengan alasan bahwa di situ ada jinnya. Ya. Iya, selesai, jinnya keluar, dia menjadi gila. Nah, ya, otaknya berubah. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, dihindari hal-hal yang seperti ini. Fala yudrabul mansus fi hadhihi al-a'dha, maka jangan orang kesurupan itu dipukul pada bahagian-bahagian tubuhnya. Yang terbaik kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dada pukul, atau bagian punggung. Nah, baik, sampai di sini ya, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.